Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali untuk sama-sama memulai hidup kita dengan Al-Quran. Kita telah sampai pada ayat 263 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha aza. Wallahu ghaniyyun halim." Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan suatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 263 ini masih terkait dengan ayat 261 dan 262. Malah di ayat 262 kita menemukan Allah Subhanahu wa taala menutup ayat itu dengan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ayat 262 yang di akhir ini memahamkan kepada kita bahwa pahala yang kita peroleh dari sedekah atau infak yang kita laksanakan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, kalau banyak perantara, banyak telangkai, banyak juga yang harus diberi komisi. Nah, tapi kalau langsung yang beri, misalnya kita dipanggil SBY, tidak disunat itu. Malah kita bisa ngecek dengan SBY, "Pak, tambahlah sikit, kurang ini." Mungkin dia tambah. Tapi kalau misalnya dikasih oleh bendaharanya, sekprinya, seperti kasus kami baru-baru ini, jangankan dikasih separuh, semuanya pun bisa dimakan dia. Itu membuktikan bahwa Allah sangat paham bagaimana proses pemberian. Maka di sini Allah mengatakan "Inda rabbihim", langsung dari atasan, langsung dari wali kotanya, supaya apa? Tidak ada potongan. Ini langsung dari Allah. Begitulah jaminan Allah memberi. Manusia memberi terkadang tidak utuh. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih hati. Ini tidak saja di akhirat, di dunia pun kita menemukannya. Orang yang banyak sedekah, banyak berinfak, banyak kawan. Betul. Ketika ada musibah, dia tidak bilang pun, si kawan itu datang. Dengarnya ada musibah, ayo kita datangi. Apa yang bisa kita bantu? "Pak, ada bantuan apa nih yang perlu kalian bantu? Aku gak bisa bantu uang, tapi aku jaga rumah bapak ya." Misalnya begitu. Dengan senang hati orang-orang yang dulu diberi datang. Walaupun ada satu pesan yang perlu kita tanamkan, jangan pernah berinfak untuk mengharapkan balasan. Tetapi ketika berinfak, sangat wajar orang yang berinfak itu menerima balasan dari orang yang pernah diberi. Karena itu manusiawi sifatnya. Masa sudah dibantu gak tahu diri gitu kan. Tapi jangan minta supaya kau sudah dibantu, tak mau pula kau bantu aku. Itu salah. Itulah yang kita temukan pada ayat 262. Kemudian 263. Kalau juga kita belum bisa sampai semaksimal mungkin, belajarlah. Dalam proses pembelajaran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, coba mulai dari perkataan yang baik. Maka kita temukan dalam surah Al-Baqarah itu, pertama kali Al-Quran dimulai itu dengan iman, kafir dan munafik. Munafik itu terkait dengan hati. Jadi Al-Quran itu membahas sebenarnya hati dahulu. Maka di sini disebutkan dalam perkataan ulama, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat mukmin itu lebih baik dari perbuatannya. Ngapain sedekah akhirnya menyakiti, jangankan dapat pahala, dosa pun diterima. Itu dia. Jadi di sini Allah berkata, coba belajar mengucap kata-kata yang baik, tutur kata yang sopan ketika menerima orang yang meminta-minta. Ada orang donatur di Sumatera Utara ini, ketika orang mengatakan, "Pak, tolong saya." Jangankan bilang saya bantu setengah, dia akan mengatakan saya bantu. Semuanya dia bantu. Karena dia sudah paham orang ini tidak akan meminta kecuali memang dia butuh. dan ketika dia butuh kepada saya, berarti Allah telah menjadikan saya sebagai wakilnya untuk menjadi bendahara Allah Subhanahu wa taala. Maka saya enggan untuk mengurangi jatah dia. Nah, maka itulah pemahaman dari lahum ajruhum 'inda rabbihim. Ketika diminta 100, dia pun mengatakan insya Allah saya kasih. Tidak separuhnya saja ya. Nah, enggak begitu. Walaupun sebenarnya wajar. Pak, saya mau bantu bangun masjid 100 juta. Ya, dari saya 1000 gitu kan. Nah, itu kan wajar juga gitu kan. Tapi gitu bilang 100 juta. Ya, dari saya 100 juta. Nah, karena apa? Karena dia sudah memahami 'inda rabbihim tadi. Dimulai dari kata-kata qaulum ma'rufun. Mungkin tidaklah kita sejauh itu, tapi belajar untuk mencapai itu juga perlu. Kalau enggak bisa, ya mohon maaf, maghfiratun. Wallahu ghaniyun halim. Karena kita ketika kita telah berinfak, bersedekah, yakin dan camkanlah bahwa Allah itu Maha Kaya dan Maha Penyantun. Di studio telah hadir dua ustaz kita, Ustaz Ardiansa dan Ustaz Safiar. Komentarnya dan kontribusi kita harapkan sekali untuk menambah wawasan dan khazanah kekayaan ayat yang kita kaji ini. Persilakan. Iya, kita masih membahas tentang infak dan masih membahas tentang bagaimana pentingnya sedekah itu untuk membangun umat Islam. Jadi kalau kita melihat bahwa ada hampir 6 atau 7 ayat dalam yang berurutan di sini, kita melihat Allah Subhanahu wa taala masih menekankan tentang bagaimana pentingnya umat Islam itu untuk memperhatikan penderitaan saudara-saudaranya yang tidak seberuntung dia. Dalam cara, dengan cara ya, menggalakkan infak dan sedekah ini tadi. Dan yang menjadi menarik sekali Ustaz, saya melihat di sini bahwa sekalipun umat Islam itu katakan pada titik kemiskinan yang sangat berat sekalipun, bukan berarti kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam bentuk infak dan sedekah itu sama sirna. Sekali tidak ada sirna begitu, tidak, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang itu. Artinya kerjasama yang dibangun umat Islam itu harus tetap ada dimanapun mereka berada dan dalam kondisi bagaimanapun. Saya teringat dengan kisah para sahabat yang ketika itu hanya ada air satu gelas ya, dan sedangkan mereka dalam sudah kondisi sakarat, yang sudah sangat sangat haus. Ketika diberikan kepada satu sahabat, mereka itar mendahulukan sahabat yang lain. Sehingga begitulah terus ketika gelas itu kembali kepada orang yang pertama, orang itu sudah meninggal dunia karena kehausan. Jadi artinya apa? Bahwa kebaikan yang kita harus ciptakan di tengah-tengah masyarakat ini sebenarnya bagaimana kita mampu membangkitkan kekuatan umat Islam itu. Karena kekuatan umat Islam itu ada pada jamaah, yadullah ma'al jamaah, ada pada kebersamaan. Kebersamaan itu tercipta bagaimana si kaya memperhatikan si miskin, dan si miskin tahu diri berupaya dengan bantuan itu tadi untuk mengembangkan dirinya, kan begitu. Jadi konsep infak ini bukan berarti menyuruh orang untuk meminta-minta, bukan untuk menggalakkan pengemis atau gepeng, tetapi malah sebaliknya menyelesaikan permasalahan daripada kemiskinan itu sendiri dan menuntaskan kemiskinan itu sendiri. Iya, betul sekali Ustaz Ardiansah. Kalau kita lihat ayat yang kita kaji beberapa ayat dari kemarin, dari beberapa hari yang lalu dan ke depan ini, itu sangat infak itu dibahas tuntas dan mendetail. Betul. Suatu hal yang lebih perlu kita renungi mendalam, sholat itu tidak disebutkan dalam Al-Quran secara mendetail. Aqimu sholah. Bagaimana sholatnya? Bayangkan Al-Quran 30 juz itu tidak ada satu kisah pun bagaimana sholat yang tuntas. Cuman sholatlah kamu, sholat khusyuklah kamu, selesai. Sedangkan infak ini dijabarkan panjang lebar dalam Al-Quran di samping dua pilar ekonomi Islam lainnya, yaitu infak, pinjaman tanpa bunga, dan pelarangan riba. Ini akan kita temukan dari ayat ini sampai nanti penutup surat. Ini merupakan bukti bahwa sebenarnya ekonomi Islam yang sebenarnya itu adalah suatu pilar-pilar kehidupan umat Islam itu perlu dikembangbiakkan supaya umat Islam itu makmur. Karena Allah menciptakan umat Islam itu sebagai pemakmur bumi ini. Sangat disayangkan ketika ada cerita Islam, konotasinya sholat doang gitu. Islam itu seakan-akan sholat. Sholat itu adalah pondasi Islam yang dibangun di atas pondasi itu dinding, tembok, remak, apa jendela, pintu, atap supaya menjadi rumah yang utuh. Kalaulah pondasi saja, kita tinggal di atas pondasi, kena hujan kebanjiran, kena angin kedinginan. Nah, jadi pondasi Islam itu adalah rumah yang utuh. Pondasinya sholat, ekonominya adalah dinding dan atap itu sendiri. Iya, jadi kalaupun kita melihat dalam ayat-ayat ini, Ustaz, Al-Qur'an itu juga bercerita tentang bagaimana mencari rezeki, kan begitu, iya, bagaimana berinfak. Iya. Bagaimana mungkin orang akan berinfak kalau dia tidak punya rezeki, kan begitu? Dalam artian, bagaimana dia mau memberikan orang 100.000, 200.000 kalau dia sendiri tidak memiliki income, kan begitu? Artinya ketika kita membaca Al-Qur'an, bukan berarti Al-Qur'an itu cerita tentang mati aja gitu, bukan cerita tentang akhirat saja, tentang hari berbangkit saja, tetapi malah kalau kita melihat di sini ayat ini secara tuntas seperti Ustaz katakan tadi menceritakan tentang keberadaan infak yang harus dihidupkan di tengah-tengah masyarakat Islam. Dan kalau kita lihat sekarang memang inilah satu hal yang perlu kita hidupkan, karena mayoritas umat Islam saat sekarang ini hidup di bawah katakanlah kemiskinan atau di garis kemiskinan itu sendiri. Tanpa adanya infak, tanpa adanya kebersamaan, tanpa adanya perhatian dari orang-orang kaya, mungkin ini tidak akan dapat diberantas dengan baik. Iya, kalau saya melihat ada salah pengaturan pengeluaran. Iya. Infak itu adalah pengeluaran. Saya melihat masyarakat Indonesia ini, terutama Sumatera Utara, bersifat konsumtif seremonial. Iya. Kalau untuk seremonial, berapapun karangan bunga dibeli. Iya. Padahal satu karangan bunga itu, kalau misalnya disimpan, gitu, disimpan dan dipikirkan lebih bagus dan bijak, maka sebenarnya itu sudah menyelesaikan. Maka kita melihat di negara-negara yang maju, karangan bunga sudah tidak banyak. Betul. Di Malaysia tidak ada karangan bunga lagi. Dua-dua biji sudah cukup sebagai mewakili bahwa ini ada kegiatan. Di Eropa mungkin saya rasa sudah tidak begitu banyak. Sekedar untuk mengucapkan tanda, satu tangkai bunga saja sudah cukup. Yeah. Ah, saya simpati pada Anda, bunganya warna ini. Udah satu biji aja. Tidak harus sampai satu papan karangan bunga, kan begitu. Menghabiskan banyak uang. Jadi ini merupakan bukti bahwa masyarakat kita tuh perlu belajar bagaimana cara berinfak. Masyarakat Indonesia tidaklah miskin kali. Tetapi cara pengeluarannya yang salah itulah menyebabkan masyarakat itu miskin. Kalau kita bandingkan dengan masyarakat Mesir, seperti sosok Syekh Muhammad Mutawalli Sa'ro yang kita kaji pada saat ini, di bulan suci Ramadan dia menyediakan 5 tempat. Satu tempat itu tidak kurang 100 orang makan. Dimulai dari 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Artinya dia memberi makan satu hari 500 orang selama 30 hari. Hanya dari uang saku Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi. Tapi kalau kita rujuk rumah dia, subhanallah, sangat sederhana. Tetapi karena dia paham betul ayat suci Al-Quran dan dia sudah niatkan saya harus berinfak di jalan Allah dan tidak meniatkan apapun, begitu dia dapat penghargaan yang nilainya ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah kalau dirupiahkan, semuanya fisabilillah. Itu udah jaminan dari Allah SWT. Karena dia memahami ayat yang kita kaji ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Di sini Ustaz yang perlu saya tambahkan sedikit Ustaz. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Pemberi maaf ini kadang-kadang kan udah dia enggak ngasih kemudian mencaci, memaafkan orang pun enggak mau. Merengut aja, cemberut nih Ustaz mukanya. Ini kadang-kadang yang harus dipahami bagi kita bagaimana infak itu merupakan pondasi dari ekonomi Islam yang kita yakini. Kemudian sosok yang lain ada etika ekonominya mungkin ya. Di situ kita kalau kita nggak bisa berbuat boknya gitu bahasanya ya, bisa memberikan maaf. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala itu bagaimanapun hambanya kecuali syirik, dia tetap mengampuninya. Konon kita yang sama-sama, siapa sih yang gak pernah bersalah? Gak ada salahnya kan gitu. Pasti kita pernah minta maaf kepada Allah. Iya. Masa gitu. Sama tetangga gak dimaafkan? Gak dimaafkan. Ini kadang-kadang sampai hari raya Idul Adha tahun yang lewat sampai sekarang belum selesai. Belum selesai juga. Ini mengajarkan kepada kita, selain dari adanya ekonomi Islam, mengajarkan juga ada etika dan moral, etika yang dapat kita ambil bahwasannya sedekah bagaimanapun banyaknya kalau itu diupat-upat tidak ada nilainya. Hanya perkataan thayyibah, kemudian sifat pemaaf yang lebih baik dilakukannya. Itu tambahan dari satu sisi saya. Di aspek lain Ustaz, saya melihat dalam ayat ini yang sangat menarik ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita sebenarnya tidak ada orang yang mau jadi miskin itu tidak ada. Iya. Gitu. Orang tidak ada yang mau menjadi orang yang meminta-minta. Iya. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Iya. Setengah jalan iya, mau itu, jadi iya, orang kaya. Iya. Gitu. pedagang asongan, iya. Kemudian gepeng-gepeng itu kalau sekiranya memang ada kesempatan mereka untuk menjadi orang yang berada, mereka tidak akan mau seperti itu. Iya. Oleh karena itu, kalau Anda tidak mampu memberi, ucapkanlah maaf. Iya. Karena apa? Karena dia itu memang sudah tidak mampu. Jangan Anda sakiti lagi, kan begitu. Ya. Karena dia itu sebenarnya tidak menginginkan hal itu, hanya kondisi dan keadaanlah yang situasi dan kondisi dia yang menciptakan dia seperti itu. Jadi benar sekali apa yang katakan Ustaz Ardiansa dan Ustaz Safiar. Namun waktu juga lah yang akhirnya memisahkan kita. Ayat ini ditutup dengan firman Allah, Wallahu ghaniyun halim. Allah maha kaya dan maha penyantun. Kaya karena terkait dengan unsur materi yang sedang kita kaji ini. Kalau misalnya disebut orang kaya, karena materinya banyak. Dan Allah maha. Di sisi lain, halim. Anda mengucapkan kata-kata baik, Anda mengampuni orang yang berbuat salah, adalah sifat santun. Maka ketika Allah mengatakan, Allah maha kaya dari sudut materi dan halim dari segi akhlak dan moral tadi, sangat benarlah bahwa sebaiknya kita menyentuh bagaimana kekayaan yang Allah miliki. Kekayaan Allah itu bukan untuk dirinya, tetapi diberikan kepada makhluknya. Sifat halim yang Allah miliki dengan cara memaafi hamba-hambanya. Paling tidak, di pagi hari ini kita yang mungkin pernah menyimpan dendam kesumat kepada sesama dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tidak ada salahnya kita menyentuh perilaku Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyantun. Dan selama ini mungkin kita kikir terhadap sesama karena kita memiliki atau tidak memiliki, ada kalanya kita mulai membantu kepada sesama karena Allah lah yang menciptakan kita dan Dia Maha Kaya. Ketika Dia berkehendak, kita pun akan mendapatkan tetesan kekayaannya. Saya Jenal Arifin bersama saya Ustaz Ardiansa dan Ustaz Safian mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah, kami mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.